الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله بايك حاضرين جماعة مسجد مسجد apa Uswatun Hasanah di Pasar Baru Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan melalui radio di 14.6 AM untuk Bandung dan sekitarnya, atau yang melalui streaming Radio Roja Bandung, yang melalui channel YouTube atau channel Facebook Radio Roja Bandung, para pemirsa Surau TV, di mana saja Anda berada, dan radio lain yang juga ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah pagi ini sekalipun agak sedikit telat, cuma 27 menit, tapi alhamdulillah kita bisa melangsungkan juga acara rutin kita ini. Kita sudah membahas tentang dalil-dalil adanya alam kubur, baik azab, nikmat ataupun fitnah kubur dari ayat dan hadis yang sahih tentang hal tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan alam kubur, kita akan membahas terlebih dahulu satu perkara yang menjadi alasan kenapa kita membahas masalah alam kubur. Masalah yang kita bahas ini menyangkut apa yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengalami futur. Futur itu melemahnya iman. Akibatnya apa? Akibatnya melemah juga semangat ibadah. Melemah juga pertahanan kita terhadap godaan. Menggebu-gebunya semangat untuk bermaksiat. Dan efek-efek buruk lain dari akibat dari futur, dari lemahnya iman tersebut. Salah satu fenomena dari futur ini adalah kerasnya hati kita, dan kerasnya hati ini mengakibatkan tidak tersentuhnya kita dengan lantunan ayat Al-Quran, tidak merasa nikmatnya kita dengan mendengar bacaan atau membaca Al-Quran, tidak tenang dan tentramnya hati kita ketika berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasanya hambar, rasanya tidak ada sentuhan. Akibatnya apa? Akibatnya tidak tertarik untuk banyak berzikir. Tidak tertarik untuk banyak membaca Al-Quran. Tidak tertarik untuk menghadiri kajian-kajian. Dan itu bukti dari lemahnya atau kerasnya hati. Nah, timbul pertanyaan ya, bagaimana cara meluluhkan hati? Bagaimana cara mengobati hati? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka ada beberapa perkara yang harus dibicarakan terlebih dahulu. agar pengobatan terhadap kerasnya hati tersebut bisa benar-benar efektif, efisien, berdaya guna, caspleng, tokcer, matih, saciduh metu, saucap nyata. Itu arti lain dari manjur tadi. Poin pertama adalah bahwa kita wajib merasakan bahwa kita ini perlu diobati. Hati kita ini perlu diluluhkan dan dilunakkan. Kalau umpamanya kita tidak merasa perlu diobati, perlu disembuhkan, perlu dilunakkan, maka tidak termotivasi untuk mengobati penyakit hati atau kerasnya hati tersebut. Jadi poin yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini butuh diobati. Seperti halnya kalau kita sakit secara fisik, maka kita termotivasi untuk pergi ke dokter walaupun malas. Kepala pening, badan juga meriang gitu ya. Batuk terus-terusan setiap kena angin. Jangankan pergi ke dokter, sekedar bangun saja malasnya dan beratnya bukan main. Tapi karena kita merasa perlu untuk diobati, maka kita memaksakan diri untuk pergi ke dokter. Akhirnya kita pergi ke dokter. Ini pun demikian. Jadi kita wajib menyadari bahwa kita ini perlu ya diobati. Kedua, solahiyatul mahal wa qabuluhu lidawa. Yang kedua adalah tepatnya obat dan metodologi pengobatannya. Kalau pergi ke dokter tapi obatnya enggak tepat, cara mengobatinya juga enggak pas, juga bahkan bisa bertambah parah sakitnya. Oleh karena itulah, maka dua perkara tadi wajib untuk kita tetapkan terlebih dahulu. Pertama, kita butuh terhadap pengobatan. Yang keduanya, obat dan caranya juga tepat. Apa saja cara-cara mengobati hati yang keras? Para ulama menjelaskan ada beberapa poin, ya. Setidak-tidaknya yang menjadi obat bagi penyakit hati ada 6 poin. Nah, poin yang terakhir ini nanti membahas tentang alam kubur. Apa saja keenam obat beserta cara pengobatan yang tepat bagi penyakit hati? Pertama, mengandung 2 poin, tilawatul Qur'an wa zikrullah. Membaca Al-Qur'an dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran bisa menambah iman. Awalnya tidak terasa nikmat. Awalnya tidak merasa tertarik, tapi paksakan diri kita. Maka lama-lama rasa itu akan muncul. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah pula mereka bertawakal. 3 poin yang dijelaskan dalam ayat ini adalah 3 poin yang bisa menambah iman. Pertama, zikrullah. Kedua, membaca atau dibacakan ayat Al-Quran. Yang ketiganya, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam itu Al-Anfal ayat yang kedua. Dalam surah Yunus 57 Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, juga obat bagi setiap penyakit yang ada di dalam hati, termasuk penyakit kerasnya hati dan futurnya hati. Obatnya adalah ini nih, Al-Quran. Kata Allah, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian. Maknanya Al-Quran, ya. Wa shifa'un lima fis sudur, juga obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ayat ini menjelaskan empat fungsi dari Al-Quran. Bukan berarti fungsi Al-Quran hanya empat, enggak. Tapi di antara sekian banyak fungsi Al-Quran bagi manusia, empat di antara sekian banyak. Yang lain-lainnya banyak yang diterangkan dalam ayat lain. Yang pertama yang dijelaskan dalam ayat ini, Quran ini berfungsi sebagai pelajaran. Gudangnya ilmu, gudangnya pengetahuan, gudangnya segala informasi yang dibutuhkan. Keduanya, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Apa sajakah itu? Banyak. Syirik, kufur, syubhat, syahwat, itu adalah penyakit-penyakit hati. Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla memutlakkan obat sebagai salah satu fungsi dari Al-Quran tersebut. Tidak dikaitkan hanya dengan penyakit hati saja, enggak. Seperti wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul mu'minin. Surah Ali Isra. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Tidak hanya obat di dalam hati, tapi obat bagi seluruh penyakit, termasuk penyakit fisik. Dengan cara diapakan? Dibacakan, diruqyahkan dengan niat dan penghayatan. Niat untuk meruqyah sebuah penyakit dengan bacaan Al-Quran, besar pengaruhnya terhadap kemujaraban dari ruqyah tersebut. Ya, makanya di dalam hadis-hadis yang dialami oleh Nabi ataupun para sahabat, banyak kita dapati riwayat para sahabat meruqyah orang yang sakit secara fisik dengan bacaan Al-Quranul Karim, dan ternyata apa? Sembuh. Yang daya penyembuhnya lebih hebat daripada obat hissi. Obat hissi itu obat-obat yang ilmiah, yang ada hubungan sebab akibat secara logika antara obat itu dengan penyakitnya. Sebagaimana contoh yang pernah ada dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tentang sahabat yang meruqyah orang yang digigit ular. Dibacakan Fatihah. Saat itu dibacakan, saat itu sembuh. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seandainya orang itu diberi obat hissi, obat yang empiris, obat yang logis, obat yang apa namanya, ada hubungan sebab akibat ya, antara penyakit dengan obat, niscaya perlu proses. Mungkin untuk zaman sekarang mengobati orang yang dipatuk ular, diberi suntikan apa? Serum anti bisa. Gejos disuntik apa langsung celegedeg jag-jag? Tidak. Tapi ada proses, ada waktu. Sekarang disuntikan, baru esok harinya ada reaksi. Dan itu pun tidak langsung sembuh 100%. Tapi berproses, bertahap. Mulai ada keperbaikan sedikit demi sedikit. Setelah beberapa hari, baru bisa sembuh dengan total. Tapi dengan ruqyah saat itu dibacakan, saat itu sembuh. Ini obat bagi penyakit fisik. Ayat yang terdapat dalam Yunus 57 tadi menyatakan empat fungsi Al-Quran. Pertama mau'izah, yang kedua syifa, yang ketiga hudan, yang keempatnya rahmat. Hudan ini mencakup kedua-duanya. Hudan di sini apabila tidak diqayyid itu tidak dibatasi, maka ya maknanya umum mencakup seluruh jenis hudan. Hudan itu hidayah. Dan kita sudah sering jelaskan ada dua jenis hidayah. Pertama hidayatul irsyad wad-dilalah, kedua hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad wad-dilalah itu hidayah yang berupa atau petunjuk yang berupa ilmu, informasi, pengetahuan. Itu hidayatul irsyad wad-dilalah. Dan Al-Quran adalah gudangnya. Al-Quran itu berisi ilmu, sumber ilmu dalam banyak aspek, bahkan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Itu hidayah al-irsyad. Keduanya hidayatul taufiq. Nah ini yang enggak bisa dipelajari dan enggak bisa dibeli. Hidayatul taufiq ini mah hidayah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalau hidayatul irsyad wad-dilalah, orang kafir juga bisa. Ada enggak orang kafir yang mempelajari Islam? Ada banyak. Ada enggak orang kafir yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, fasih berbahasa Arab, melebihi fasihnya orang-orang Islam itu sendiri? Ada banyak. Tapi mereka tetap dalam kekafirannya. Mereka sudah memperoleh hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi tidak memperoleh hidayah taufiq. Ada enggak di antara kita yang tahu dalil tentang keutamaan tahajud baik dari Al-Quran ataupun sunnah? Ada banyak. Ada yang hafal ayatnya, hafal hadisnya. Ada yang tidak hafal tapi tahu. Artinya sering kita baca atau kita dengar keutamaan tahajud, sering kita dengar, begitu menggiurkan. Tapi amalnya tidak. Walaupun tahajud luar biasa hebatnya, tapi dia tidak mengamalkan. Dia sudah memperoleh hidayah al-irsyad wad-dilalah, tapi belum memperoleh hidayah taufiq. Jadi hidayah irsyad wad-dilalah berupa ilmu, berupa informasi. Kalau hidayah taufiq adalah hidayah yang berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Kalau hudan dalam sebuah ayat tidak dibatasi maknanya apa? Maknanya mencakup kedua-duanya. Al-Quran berisi hudan. Ya hidayatul irsyad wad-dilalah. Ya juga pengundang turunnya hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Makna dimudahkan jalan menuju surga, kata Syekh Al-Utsaimin, orang itu akan diberi hidayah, hidayah taufik, sehingga dia beriman, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan. Itu yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan orang yang keluar untuk mencari ilmu syar'i, Allah akan berikan hidayah taufik kepada dia selain hidayah irsyad wa dilalah. Nah, Al-Quran ini hudan. Hudan apa? Irsyad dan dilalah dan juga taufik. Juga rahmat bagi orang-orang mukmin, ya. Oleh karena itu, orang yang sedang futur, sedang mengalami degradasi iman, sedang mengalami erosi iman, sedang mengalami abrasi iman, itu kan artinya terkikis semua, ya. Erosi melongsornya, gunung gitu tah, bukit gitu tah. Kalau abrasi mah pantai gitu tah. Tergerus oleh apa? Oleh air laut gitu. Iman juga bisa mengalami itu. Mengalami degradasi, mengalami erosi, mengalami abrasi, mengalami emosi. Menurun iman itu. Maka dengan baca Al-Quran terdongkrak kembali. Dengan baca Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran, turun hidayah Allah Azza wa Jalla kepada dia. Turun rahmat Allah kepada dia. Turun sakinah, ketentraman jiwa, tenang. Dan ketentraman jiwa ini fungsinya adalah menambah iman. Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Al-Fath ayat yang keempat. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada orang-orang mukmin, kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahwa obat bagi hati yang keras adalah zikrullah, dan seutama-utama zikrullah adalah membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu hayatul qulub, penyebab hidupnya hati. Al-Quran itu tidak sekedar berfungsi sebagai obat, tapi juga berfungsi seperti fungsi ruh. Apa obat fungsinya? Menyembuhkan yang sakit. Kalau yang sakit hidup apa mati? Hidup. Cuma ada penyakit. Penyakitnya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Tidak hanya itu, Al-Quran berfungsi seperti ruh. Kalau ruh apa fungsinya? Menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Hati yang sudah mati bisa dihidupkan lagi oleh Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran oleh Allah sendiri disebut dengan sebutan ruh. Selain disebut dengan sebutan obat, juga disebut dengan sebutan ruh, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Makna ruh di sini Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Jawabannya sama dengan kenapa Al-Quran disebut syifa. Karena fungsi Quran seperti ruh. Fungsi Al-Quran seperti obat. Bisa menyembuhkan, dan Al-Quran juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati, hatinya maksudnya. Hatinya mati, oleh Allah Azza wa Jalla dihidupkan kembali. Tuh buktinya apa? Buktinya lihat aja para sahabat. Sebelum mereka masuk Islam, hatinya sudah mati. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lain-lainnya, coba gak mati gimana? Patung mereka bikin sendiri, mereka sembah sendiri gitu ya. Anak-anak wanita ketika bayi diapakan? Dibunuh. Ya. Seluruh keburukan menjadi kebiasaan mereka. Mereka terbiasa sehari-hari mabuk. Maisyahnya kebanyakan riba. Ya, berlaku juga hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang benar. Perzinahan sudah menjadi gaya hidup mereka. Kurang gimana mati itu hati mereka. Begitu datang Islam, mereka masuk Islam, hati yang sudah mati itu seakan-akan termasuki kembali oleh ruh. Al-Quran itu menyerap di dalam hati. Tumbuh lagi, hidup lagi itu hati dengan hidup yang sangat-sangat-sangat sehat. Itulah para sahabat yang hatinya dahulu sudah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut dengan sebutan ruh. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran hayatul qulub. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن قرب خارب. Hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun Al-Quran, itu hati yang sudah runtuh, hati yang sudah hancur, hati yang sudah mati. Oleh karena itulah, maka mati hidupnya seseorang dilihat dari mati hidupnya hati mereka. Makanya para ulama menyatakan, laisa man mata fastaraha bimayitin wa innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati itu bukanlah orang yang mati dalam keadaan berbahagia di atas Islam dan sunnah. Tapi orang yang mati itu adalah orang yang hatinya sudah mati di saat raganya masih hidup. Sehingga raganya menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Makanya para ulama pada zaman dahulu ketika melihat orang-orang kafir, orang-orang dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan itu ada kuburan yang sedang berjalan. Yang dimaksud kuburan yang sedang berjalan itu apa? Orang-orang kafir. Raga mereka, fisik mereka menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Dari sinilah kita mengetahui bahwa cara mengobati futurnya hati, kerasnya hati adalah zikrullah, dan seutama-utama zikrullah adalah membaca Al-Quranul Karim. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke, cari sendiri, 23 apa 24? Ya ayuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan atau panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Yang dimaksud menghidupkan kalian itu menghidupkan hati-hati kalian. Allah, Rasulnya memanggil kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan hati kalian, maknanya Al-Quran. Memanggil kalian untuk kembali kepada Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar di atas semuanya itu. Itu yang akan membuat hati-hati kalian menjadi hidup. Oleh karena itu, Bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, dan seutama-utama zikirlah membaca Al-Quran. Hati kita tidak sekedar hidup, tapi juga hidup secara sehat. Penyakit yang ada dalam hati itu tersembuhkan. Sedikit demi sedikit. Sasieureun, sabeunyeureun, step by step, selangkah demi selangkah, asal nikreuh tur ngeureuyeuh, insya Allah fungsi Al-Quran sebagai ruh dan sebagai obat ini benar-benar akan terasa di dalam jiwa kita. Jiwa kita tidak sekedar hidup, tapi juga hidup secara sehat. Kalau hidupnya secara sehat, tidak keras lagi, tidak futur lagi, tidak lemah lagi, maka memberi daya dorong yang luar biasa untuk ibadah. Dan memberikan benteng pertahanan yang sangat kuat terhadap seluruh godaan, rayuan, dan gangguan. Inilah obat yang pertama bagi hati yang keras, yaitu zikrullah, dan seutama-utama zikrullah adalah membaca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Kedua, sidqut tadarru'i ilallah wa dawamul laja'i ilaih wa tabaki baina yadaih. Wow. Kedua, obat kedua. Bersungguh-sungguh dalam bertadarru' kepada Allah. Tadarru' itu kata orang Bandung mah DP-DP. Bukan DP uang muka. DP-DP itu apa? Handap asor. DP-DP itu apa? Rendah hati. Tidak takabur. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sesungguh-sungguhnya. Dawabul luju' ilallah Azza wa Jalla, dan selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrah, sadrah, sumrah kepada Allah Azza wa Jalla, dan tabaki baina yadai. Berupayalah untuk sering-sering menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan di hadapan orang. Kalau di hadapan orang, berusahalah untuk menahan tangisan. Nah, walaupun kita akan ingin menangis, tahan. Kecuali kalau memang ditahan gak bisa juga, kumaha deui atuh. Tapi ketika gak ada orang, kita sendirian di kamar, di rumah, tengah malam, mau sholat, tahajud, silakan, gak mau menangis, pura-puralah untuk menangis. Kalau gak ada orang itu bagus. Kalau ada orang, jangan. Yang terbalik, ketika sendiri ketawa-ketawa, ketika dihadapan orang, sesungguhkan menangis. Jangan seperti itu. Bisa rusak nilai ibadah yang kita lakukan. Ketika menjelaskan poin ini, berkata para ulama seperti yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa'alaika bil ikhlas fa innahu khalasuka wa dawamul inabati ila rabbil alamin wastahdhar al maut amama ainaik wa haula al munqalab wa azima jinayatik التي حالت بينك وبين ربك واستعن في ذلك بقراءة آيات الوعيد وقراءة الكتب التي تصف لك الدار الآخرة أو سماع الأشرطة التي يخشه لها قلبك وقم بين من يديه مظهرا فقرك وشدة احتياجتك إليه ولا بأس من أن تتباكى حينئذ إن لم تسعفك العبارة في مثل ذلك المقام. Wajib bagi kamu ikhlas. Keikhlasan itu yang akan menyelamatkanmu. Siapa yang ikhlas oleh Allah akan ditolong. Kenapa Nabi, siapa yang digoda oleh perempuan? Nabi Yusuf. Kenapa dia selamat dari godaan? Padahal faktor pendukung terjerumusnya beliau kepada godaan itu kuat. Pertama, beliau sendiri suka kepada perempuan yang menggodanya. Faqad hamma biha wa hammat biha wa hamma biha. Lah, wanita itu suka kepada Yusuf, Yusuf juga suka kepada dia ya. Batu turun, kesik naik itu purun, ya daek. Saling suka satu sama lain. Kedua, Yusufnya berada dalam puncak. Puncak apa? Puncak stamina, puncak usia kepemudaannya. Syahwatnya sedang besar-besarnya itu. Ketika bayangkan si perempuan itu sebelum menggoda dangdan dulu sataker kebak. Sataker kebak itu artinya apa? Habis-habisan. Ya. Dan seterusnya lah. Tapi kenapa beliau selamat? Itu Allah menyatakan karena beliau min ibadinal mukhlasin. Karena beliau itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas, ikhlasuna, khalasuna. Keikhlasan kita itu yang akan menyelamatkan kita. Wajib bagi kamu ikhlas. Ikhlas itu penyebab keselamatan. Wa dawamul inabati rabbil ila rabbil alamin. Selalulah kembali kepada Rabbul Alamin. Bayangkan kematian selalu berada di pelupuk kedua matamu. Ya. Dan bayangkan kengerian dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla dan besarnya dosamu kepada Allah yang terancam dengan azab tadi. Besarnya dosa menghalangi antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka minta tolonglah dalam hal itu dengan cara banyak membaca ayat-ayat tentang ancaman. Dengan cara banyak-banyak membaca kitab-kitab yang menjelaskan masalah akhirat kepada dirimu. Masalah-masalah akhirat itu begitu mengerikan. Ada sebuah kitab yang daya sentuhnya luar biasa, cuma sayang kitab ini berisi penuh dengan apa? Dengan riwayat-riwayat Israiliyat atau hadis-hadis palsu. Maudhu yang tidak ada asalnya, hadis dhaif, walaupun banyak ayat dan hadis-hadis yang sahihnya juga banyak. Namanya kitab At-Tadhkirah Sunan Imam Al-Qurtubi. Itu bagus dibahas, cuma yang ngebahasnya bagusnya adalah ustaz yang memahami mustalahul hadis. Sehingga beliau nanti dia akan bisa menjelaskan kalau ada hadis dhaif yang asal lau yang maudhu dijelaskan. Sebenarnya Imam Al-Qurtubi sendiri dalam kitab At-Tadhkirah itu sudah mengisyaratkan hadis ini dhaif sudah. Cuma hanya diketahui oleh orang yang pernah belajar mustalahul hadis. Kalau enggak mah enggak. Seperti ruwiyaan fulan. Oh, ini hadisnya berarti dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan dengan lafaz ruwiya. Ruwiya itu disebut fi'il yang majhul. Kata kerja yang pasif telah diriwayatkan. Dan dalam mustalahul hadis itu disebut sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu bentuk kata yang menunjukkan riwayat ini berpenyakit, riwayat ini dhaif. Makanya dengan cara penulis menyatakan telah diriwayatkan dari fulan-fulan. Oh, ini sudah tahu yang baca bahwa ini dhaif. Sudah disyaratkan oleh penulis itu sendiri, ya. Tapi kenapa walaupun dhaif dibawakan? Nah, itu ada penjelasannya juga. Daya sentuh kitab ini luar biasa, berbicara tentang kematian, tentang sakaratul maut, tentang sifat-sifat malakul maut, tentang ruh, tentang jiwa tentang alam kubur sampai hari kiamat, sampai nanti di akhirat, sampai surga neraka. Itu luar biasa daya sentuhnya, ya. Dengarkan kaset dan ceramah yang bisa membuat hatimu luluh dan berdirilah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara berdiri yang menampakkan kamu sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla dengan kebutuhan yang puncak. Kelemahan yang tidak ada seorang pun yang mampu menopang kelemahan kita selain Allah Azza wa Jalla. Dan tidak apa-apa untuk membuat diri kamu menangis sejadi-jadinya di dalam posisi seperti itu. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berdoa dengan doa sebagai berikut. Doa ini bagus untuk kita hafal, kemudian kita amalkan. Doanya lah, Rabbi a'inni wala tu'in alayya, wansurni wala tansur alayya, wamkurli wala tamkur alayya, wahdini wayassiril huda li, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka mukhbita, ilaika awwaha muniba. Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wa thabbit hujjati, wa saddid lisani, wahdi qalbi, waslul sakhimata sadri. Nabi SAW sering berdoa, kata Ibnu Abbas, dengan doa, Rabbi a'inni, ya Allah, tolong aku, bantu aku, wala tu'in alayya, dan jangan engkau bantu orang lain untuk mengalahkan aku. Bukan hanya orang lain, pokoknya pihak lain termasuk si setan tuh. Setan kan bukan hanya dari bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, kadang binatang. Wala tu'in alayya, jangan engkau bantu siapapun untuk mengalahkan aku. Wansurni, dan tolong aku. Wala tansur alayya, dan jangan engkau bantu tolong orang lain untuk mengalahkan aku. Wamkurli wala tamkur alayya, dan beri aku makar. Maksud beri aku makar itu, berikan kepadaku kemampuan untuk menyusun rencana yang sangat jitu gitu. Wala tamkur alayya, dan jangan kau berikan kepada pihak manapun untuk membuat rencana yang akan mencelakakan aku. Kita mau berdakwah kesana kesini dihalangi enggak oleh setan? Iya, setannya setan manusia apa jin? Dua-duanya. Ada gitu orang ustaz yang mau ceramah di sana sini didemo. Ada. Kalau orang kafir masuk masjid mau dipersilakan, disambut ya, diagung-agung, dicium tangannya. Kalau ustaz yang mau ceramah, awas kan gitu. Itu makar. Baca doa ini, wamkurli wala tamkur alayya. Wahdini wayassirli huda, wayassiril huda li. Dan beri aku hidayah dan mudahkan hidayah itu untukku. Wansurni ala man bagha alayya. Bantu aku dalam mengalahkan orang-orang yang akan berbuat jahat kepadaku. Rabbi ij'alni laka syakkara, ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Walaka dhakkara, sebagai hamba yang selalu berzikir kepadamu. Laka ruhabad, sebagai hamba yang selalu taat kepadamu, selalu takut. Afwan, rahab itu apa? Takut kepadamu. Laka mukhbita, sebagai hamba yang mukhbit. Mukhbit itu yang, makna mukhbit adalah kunut. Kunut itu dawamut ta'ah. Kunut itu selalu taat. Jadi laka mukhbita, jadikan aku sebagai hamba yang selalu taat kepadamu, ya. Ilaika awwaha muniba, hanya kepada engkau lah tempat aku kembali, tempat aku bersandar. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terima taubatku. Waghsil haubati, cuci bersihkan jiwaku. Wa'ajib da'wati, dan penuhi doa-doaku. Wasabbit hujjati, dan kokohkan hujjahku. Wasaddid lisani, dan luruskan lisanku. Wahdi qalbi, dan beri hidayah atau tunjuki, berikan petunjuk kepada hatiku. Waslul sakhimata sodri, dan bebaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam hatiku. Itu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Da'awat Anir Rasul SAW dalam bab Du'aun Nabi. Kemudian Imam At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahihun. Dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami. Ya. Inilah yang kedua. Jamnya benar? Jamnya benar? Jamnya benar? Cepat. Ketiga. Obat ketiga bagi penyakit hati. Huduru majalisil ilmi wal wa'ad wat tadzkir wat takhwif wat targhib. Ketiga, banyak menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pengajaran, majlis yang isinya tadzkir, takhwif, targhib. Tadzkir itu memberikan peringatan kepada kita. Takhwif itu yang memberikan rasa takut kepada kita. Targhib itu yang memberi iming-iming kepada kita. Hadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Wajib bagi kita meninggalkan majlis pergaulan yang buruk. Karena itu sebesar-besar penyebab keras dan rusaknya hati. Kita harus menghindari lingkungan-lingkungan pergaulan yang seperti itu. Karena itu adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya. Ya, sebaliknya hadiri majlis-majlis yang bisa membawa kebaikan kepada kita. Sebaik-baik majlis yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, majlis ilmu. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat sumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, seperti di masjid, seperti sekarang kita kumpul di masjid, kumpul di pasar baru, tapi bukan untuk belanja. Saya mah, mungkin di antara mustami mah, sebelum ngaji belanja, nanti setelah ngaji teruskan lagi. Gak terlarang, boleh saja, bukan kritikan kok. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari isinya di kalangan sama mereka, kecuali akan turun sakinah kepada mereka. Sakinah itu apa? Ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengerumuni mereka, mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-menyebut mereka, makna menyebut memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling mereka, di sekeliling Allah Azza wa Jalla. Ada empat yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya dalam hadis ini kepada orang yang hadir di sebuah masjid untuk mencari ilmu. Pertama, adanya sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati, keteduhan kalbu. Dan sakinah ini seperti yang tadi dijelaskan, menambah iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin. Orang mukmin yang ngaji seperti ini, liyazdadu imanan ma imanihim, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya ada iman, makanya ngaji. Setelah ngaji, imannya nambah karena ada sakinah yang Allah turunkan kepadanya. Kedua, rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah ini, rahmat bisa melunakkan hati yang keras. Sering saya ungkapkan. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلَبِ lang faddu min hawli. Karena rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lunak tuh kepada mereka. Ini salah satu fungsi rahmat adalah melunakkan hati dan sikap. Seandainya kamu bersikap keras hati dan kasar kepada mereka, mereka akan lari meninggalkan kamu. Dakwah yang disertai dengan keras gitu ya, itu akan membuat orang-orang lari dari dakwah. Bukan lari dari kebenaran isi dakwahnya, tapi lari karena keras dan kasarnya cara dakwahnya. Tapi ketika isi ruh dari dakwah itu dikemas dengan cara yang lembut, yang menjauh juga mendekat, yang renggang juga merapat, yang benci juga berubah menjadi simpati. Yang tadinya memusuhi bisa berubah menjadi pendukung setia. Karena kelemah lembutan. Dan Allah menyatakan kelemah lembutan itu salah satu di antara yang lahir dari rahmat. Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ فَبِبِ di sini bisa babiyah. Karena sebab rahmat Allah kepadamu, linta lahum, kamu bersifat lunak kepada mereka, lemah lembut. Ini salah satu di antara efek dari rahmat. Dan rahmat salah satunya bisa didapat dalam majlis pengajian seperti ini. Yang kedua, tadi yang pertama sakinah, kedua rahmat, ketiga wahafat sumul malaikah. Malaikat datang mengerumuni. Di awal pengajian saya di sini kita sudah membahas tentang tema mengembara ke taman surga. Yang dimaksud taman surga itu apa? Pengajian, majelis pengajian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau fiha." Kalau kamu melewati taman-taman surga, kamu singgah dulu di sana. Ditanya apa taman surga itu? Majelis ilmu. Maknanya adalah siapa yang hadir dalam majlis ilmu, Allah akan sediakan taman surga di akhirat bagi orang itu. Itu penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim. Wa dzakarahumullahu fi man indah, ya. Dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Allah di mana? Istiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arasy dipikul oleh siapa? Malaikat. Berapa malaikat yang memikul arasy? Berapa? Banyak. Satu mazhab Pak Alamsah menyatakan banyak. Ada yang berpendapat lain. 8. Palamsah dalilnya mana banyak? Yang 8 mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin tsamaniyah. Maka arsy Allah pada hari itu dipikul oleh 8 malaikat. Tapi para ulama ikhtilaf apakah 8 personal malaikat atau 8 kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak. Nah, fa'alam sah dalil na'ir. Dua-duanya benar enggak? Salah dua-duanya. Dirinci ulama ikhtilaf. Itu terjadi pada hari kiamat. Sebab ayat tadi itu berbicara pada waktu kiamat ya. Dalam surah apa namanya? Dalam surah Al-Haqqah. Wa syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Itu tentang kiamat. Jadi saat itu langit terpecah sehingga menjadilah langit itu lemah. Para malaikat ada menempati seluruh bagian dari alam ini, terus arsy Allah pada hari kiamat itu dipikul oleh 8 malaikat. Itu pada waktu kiamat. Adapun yang sekarang, wallahu alam, tidak ada keterangan yang sahih. Tapi ada satu hadis yang menyatakan bahwa ini dari Abdullah bin Salat, seorang penyair yang menyatakan arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Satu malaikat berupa orang, satu malaikat berupa burung gagak, burung raja wali yang besar, Nasr. Satu lagi berupa lembu yang besar, Thaur. Dan satu lagi berupa singa yang besar. 4 malaikat dengan 4 bentuk memikul malaikat. Memikul apa? Arsy pada saat sekarang. Ketika ada syair ini didengar oleh Rasulullah SAW, beliau menyatakan, sadaqa, dia benar. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat, nanti pada kiamat ditambah 4 lagi jadi 8. Tapi hadis yang 4 tadi dhaif. Memang ulama ikhtilaf intinya. Selain pemikul arsy, di sekitar arsy ada malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Itu yang akan turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat yang ada di sekitar arsy beserta malaikat Jibril ke langit dunia, ke dunia ini ketika Lailatul Qadar. Yang jumlahnya tidak ada yang tahu. Ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah sendiri. Saking banyaknya. Imam Al-Qurtubi menyebut malaikat yang ada di sekeliling arsy itu dengan sebutan malaikat karubiyun. Tapi tidak ada nas. Hanya ada beberapa ungkapan dari riwayat-riwayat Israiliyat tentang hal itu. Disebut malaikat karubiyun. Jumlahnya tidak terkira. Allah memuji-muji orang yang hadir dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat yang begitu banyak. 4 yang Allah janjikan di dalam hadis ini melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang pertama adalah sakinah, kedua rahmat, ketiga para malaikat, yang keempatnya dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. 4 hal ini semuanya bisa menambah iman. Makanya menghadiri majelis ilmu tak diragukan lagi bisa mendongkrak kualitas keimanan kita. Menguatkan iman kita yang selama ini lemah. Ya, inilah yang ketiga. Kelima. Dan keenam, kita akan lanjutkan nanti. Sekarang sudah cukup sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Sebelum saya menerima pertanyaan, saya akan nanya dulu nih. Kalau saya bertanya seperti biasa, siapa yang jawab dapat hadiah. Ada 4 buku dengan 2 judul. Satu terjemahan dari Asbabuz Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, Pasang Surut Keimanan, susunan Syekh Abdul Razak. Satu lagi Meraih Kebahagiaan Tanpa Batas. 2 untuk Iwan, 2 untuk Ahwat nih. Ya. Iwan, siapa yang mau? Wow. Siapa namanya? Zaki. Rasanya pernah ya? Siapa namanya? Ibnu. Pernah juga ya? Siapa namanya? Hamzah. Pernah belum? Aduh, siapa yang belum? Iya, siapa namanya? Japri. Yadi. Itu? Safri, Pak. Safri. Belum ya? Iya. Baik. Pertanyaan untuk Safri yang akan memperoleh hadiah buku. Insyaallah. Sebutkan 2 saja di antara sifat-sifat atau sebutan bagi Al-Qur'an beserta artinya. Ayah, sebutan bagi Al-Qur'an apa saja yang sudah tadi dijelaskan yang ada kaitan dengan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sebagai pengobat hati. Apa namanya? Obat apa bahasa Arabnya? Oh, obat. Sifat-sifat. Sifat. Satu lagi. Al-Quran sebagai roh. Ruh. Apa fungsinya? Untuk menghidupkan hati yang udah mati. Barakallahu fiik. Mana bukunya? Pasang Surut Keimanan atau Meraih Kebahagiaan Tanpa Batas? Ya, boleh. Menerima Kebahagiaan Tanpa Batas. Nah, semoga antum meraih kebahagiaan tanpa batas. Baca. Ini siapa tadi? Yadi. Sudah pernah belum Yadi? Baru sekarang, Pak. Baru satu? Baru ikut sekarang. Baru sekarang. Sebutkan 3 cara mengobati hati yang futur, hati yang keras. Semuanya ada 6. Satu. Tiga. Satu, sakinah. 2, rahmat. 3, wahafat. Ya gitu. Dikeliling. Cara mengobati hati yang keras, satu dengan cara apa? Tadi 3 poin yang saya jelaskan ya. Satu, baca Al-Quran. Baca Quran. 2, berzikir. Itu satu paket berzikir baca Quran. 2, merendahkan diri di hadapan Allah. Apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. 3, banyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Ah, itu mau baca. Yang mana? Ini enggak ada pilihan. Barakallah. Ahwat, coba ditunjuk 2 orang yang ngacung dikasih mic. Ada Ahwatnya di belakang? Ada, Ustaz. Siap? Sudah siap? Siap, insya Allah. Baik. Sebutkan 2 di antara yang Allah akan berikan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. 2 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Apa sakinah? ketenangan dalam hatinya. Dua. Allah, malaikat akan hadir. Malaikat akan hadir. Kemudian Allah akan. Udah. Girit-girit jawaban. Satu ya barakallahu fiik, nanti dikasihnya ini. Satu akhwat lagi. Sebentar Ustaz. Udah. Sebutkan dua yang sisa. Pertama Allah akan memberi rahmat, yang kedua Allah akan menyebut-nyebutnya di depan malaikat yang ada di sekitarnya. Iya, ya. Barakallahu fiik. Sudah ya. Habis. Tinggal giliran saya yang dapat pertanyaan. Apa boleh mendengar Quran ketika sedang bekerja atau melakukan aktivitas lain? Hukum asal boleh, selama tidak menimbulkan madharat. Apa madharat yang bisa ditimbulkan ya? Bisa pertama merusak kerja kita. Karena khusyuk mendengarkan sambil memurojaah hafalan, menghayati, salah ketika bekerja. Ketika masak gitu ya, maksudnya membubuhkan garam, ini malah gula. Akhirnya maksudnya tadinya mau nyayur jadi kolek. Asal jangan seperti itu ya. Ketika nyetrika, pas ada ayat yang kita demen, didengar dulu nyetrikanya diem. Apa yang terjadi? Kosong. Itu madharat. Jangan sampai seperti itu. Mana yang lebih baik, membaca Quran lewat HP atau lewat mushaf? Lewat mushaf. Usahakan membaca apalagi menghafal dari satu nuskhah yang sama. Satu cetakan yang sama. Itu terus ya. Karena apa? Itu bisa membantu, mempermudah dan menguatkan hafalan. Karena ketika kita kan menghafal itu pasti dilihat berulang-ulang gitu kan. Ketika kita sedang tidak melihat mushaf tersebut, lalu kita mengulang, yang tergambar dalam pikiran kita adalah bentuk huruf dari mushaf yang kita baca. Kalau mushafnya ganti-ganti jadi liureun kena. Jadi kalau umpamanya kita menghafal dari satu mushaf terus itu, jangan ganti-ganti, walaupun sampai lecek. Kalau toh sudah rusak, umpamanya pengen diganti, ganti dengan cetakan yang sama. Ya. Seperti itu. Dari mushaf lebih utama dibanding dari HP. Zikir apa yang paling baik untuk selalu menghidupkan hati ketika kita dalam keadaan sibuk atau malas? Pertama, untuk menghilangkan kemalasan ada doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al ajzi wal kasal. Kelemahan dan kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu satu doa, satu riwayat hadis yang mencakup apa yang ditanyakan tadi. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepada Allah minal azzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Minal azzi wal kasal, terus apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni. Juga berlindung kepada Engkau dari bakhil, pelit dan juben. Juben itu yang pengecut. Wal harami wa adzabil qabr. Berlindung kepada Engkau dari haram, dari apa kalau sudah tua teh? pikun, dari kepikunan dan dari azab al-qabr. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Ya, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah pelindung dan pemilik dari jiwa ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yashfa' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Itu diantara doa untuk yang diminta ini, menghidupkan hati dan menghilangkan rasa malas. Poin ketiga dari cara mengobati hati, dikatakan banyak menghadiri majelis ilmu. Bagaimana cara memfilter majelis ilmu yang nantinya akan membuat kita bingung. Contoh sekarang yang sudah mengikuti kajian sunnah, tapi ada kajian juga di dekat rumah. Ingin mengikuti kajian tersebut, tapi khawatir akan membuat bingung karena takut ada penjelasan hadis yang berbeda dengan yang diikuti saat ini. Iya, pertama, al-ilmu huwad-din, fanduru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ambillah agama ini dari orang yang pertama memang pemahamannya lurus. Kedua, selalu bersandar kepada ahli agama yang sedang dia bahas. Tidak berijtihad sendiri dengan kebodohannya. Walaupun ustaz di atas rata-rata, tapi belum cukup untuk ijtihad, untuk menafsirkan, untuk mensyarah hadis. Hendaklah dia mengutip ahlinya. Kalau ketika menjelaskan sebuah ayat, hendaklah dia mengutip penjelasan para ulama tentang ayat itu. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini begini, begini, begini. Berkata Imam Anu ketika menjelaskan hadis ini begini, begini, begini. Itu yang terbaik berdasarkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jangan sampai kata anak muda sekarang mah sotoy. Sok tahu. Tidak punya ilmu tapi dia menafsirkan ayat tanpa ilmu, mensyarah hadis dengan kebodohannya. Akibatnya salah, sesat dan menyesatkan. Siga benar tapi salah. Yang namanya siga berarti apa? Bukan. Eta budak siga monyet. Berarti bukan monyet dia teh. Cuma mirip. Tapi yang jelas bukan. Kaya benar, tapi salah. Kalau kaya berarti bukan ya. Kaya benar berarti tidak benar itu. Jadi kalau ada ustaz yang ketika menjelaskan, hadis selalu diterangkan riwayat siapa dan sahih atau tidaknya. Terus kalau mengutip ayat, tafsir ayat itu selalu mengutip ahlinya. Hadis juga begitu. Ikuti itu. Adapun kalau umpamanya ada ustaz, ayat ini menurut pendapat saya begini, begini, begini. Sedangkan hadis ini menurut analisa saya yang mendalam begini, tinggalkan yang seperti itu. Loh kalau begitu, kalau setiap hadis harus dikemukakan sahih tidaknya, ayat harus dirujuk ke ahlinya, enggak mudah dong untuk jadi ustaz. Ya iyalah. Jangankan untuk urusan agamanya. Untuk jadi dokter bisa mengobati orang lain, bisa sembarangan orang enggak? Enggak. Enggak bisa orang umpamanya membaca 1000 buku kedokteran langsung buka praktek kedokteran. Itu bisa dipenjara enggak? Bisa. Malpraktek namanya ya. Harus ada izin. Harus ada lisensi dari yang berwenang, ya. Begitu dicara, Anda dokter bukan? Memang saya bukan dokter sih. 1000 buku kedokteran saya sudah baca. Nggak bisa seperti itu, ya. Harus jadi dokter ribet-ribet amat. Memang harus ribet, sebab menyangkut nyawa orang. Tidak asal nyuntik gejos-gejos begitu saja. Ini urusan dunia, apalagi akhirat, ya. Coba kita umpamanya mau memperbaiki mobil kita yang rusak. Kemana? Ke bengkel resminya. Bengkel-bengkel pinggir jalan kadang-kadang kita gak percaya. Walaupun mereka mungkin karena pengalamannya sudah bisa dibilang ahli. Tapi coba saya coba-coba deh umpamanya. Kamu ngerti mesin? Enggak, tapi lihat aja dululah. Gak mungkin kita berani. Itu untuk urusan dunia tambah rusak. Mobil kita, motor kita, HP kita yang rusak diserahkan kepada orang yang asal-asalan rusak, itu urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat? Sudah adzan itu ya. Cukup dulu sampai di sini, insya Allah kita akan lanjut di sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.